Oke, Do, tahan dulu. Ini ada satu berita ditemukan sebuah kontak ya. Ada teman kita yang baik hati banget ya. Ada sebuah kontak kendaraan bermotor roda 2.